Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-29 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang kejadian-kejadian yang dahsyat di hari kiamat. Pada hari kiamat, setelah bangkitnya manusia dari kubur, akan terjadi kejadian-kejadian dahsyat di alam semesta yang kita lihat, baik alam atas maupun alam bawah. Tidak ada yang mengetahui hakikat kedahsyatannya kecuali Allah Azza wa Jal. Gunung yang sedemikian besar dan kokoh menancap di bumi akan dijalankan oleh Allah sehingga menjadi fata morgana dan dihancurkan menjadi berkeping-keping seperti tumpukan pasir yang berterbangan atau seperti bulu yang dihamburkan. Lihat Al-Waqi'ah ayat 5-6, Al-Muzammil ayat 14, An-Naba' 20, At-Takwir ayat 3, dan juga Al-Qari'ah ayat yang 5. Bumi yang sebelumnya tenang akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan dibentangkan, kemudian diganti sifatnya sehingga menjadi jelas, rata, tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa pohon. Lihat surat Taha ayat 105-107, Al-Waqi'ah ayat 4, At-Takwir ayat 3, dan surat Az-Zalzalah ayat yang pertama. Laut-laut akan meluap sehingga menjadi lautan yang satu dan akan menjadi lautan api. Lihat surat Al-Infitar ayat 3 dan At-Takwir ayat yang ke-6. Langit yang 7 yang sangat tinggi dan sangat besar yang Allah tinggikan tanpa tiang pada hari itu akan menjadi sangat lemah, akan bergetar dan pecah dan akan berubah warnanya menjadi warna merah seperti mawar. Lihat surat Al-Haqqah 16, Al-Infitar ayat yang pertama, Al-Insyiqaq ayat yang pertama, Ar-Rahman 37, At-Tur 9, At-Takwir ayat yang ke-11, dan juga Al-Furqan ayat yang ke-25. Matahari akan digulung dan lenyap cahayanya, Takwir ayat yang pertama. Bulan akan hilang cahayanya dan akan dikumpulkan dengan matahari, surat Al-Qiyamah 8-9. Rasulullah SAW bersabda, Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat, hadis riwayat Bukhari. Bintang yang sedemikian banyaknya akan berjatuhan dan lenyap cahayanya. Lihat surat Al-Infitar ayat yang kedua dan At-Takwir ayat yang kedua. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya semua ini terjadi di antara dua tiupan. Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui mana yang benar, dan yang penting bagi kita semua bahwasanya kita diperintahkan untuk takut dan supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.